Kejahatan tampak menyenangkan di permukaan karena memberikan keuntungan yang tak terbilang. Membuat orang suka di sana dan melakoninya. Keinginan hati selalu bisa dipenuhi. Tetapi kejahatan tak pernah panjang, pendek langkahnya. Terbongkar menanggung resiko, tertangkap penjara menunggunya. Tapi memang mengherankan, kejahatan tidak kunjung usai. Selalu ada pemain penggantinya. Datang silih berganti dari jahat pada kejahatan, bahkan cenderung bertumbuh dan berkembang, semakin kreatif saja dalam melakukan. Padahal jelas dan tak terbantah, jalan kejahatan itu sangat pendek. Entah bagaimana orang tak berusaha untuk boleh hidup baik, karena jalan baik sangat panjang, tak berujung hingga kematian. Tapi lagi-lagi sebuah tanya yang memprihatinkan, entah mengapa orang kurang menyukainya. Namun jangan kita menjadi bodoh, ada di sana. Tapi bijaksanalah menemukan kehidupan yang sesungguhnya, membuat pilihan yang tepat di kehidupan, supaya langkah menjadi panjang, tak berujung hingga kematian. Hanya hidup baik yang memungkinkannya. Awas, kejahatan tampak selalu menjanjikan. Namun di awalnya, belum tiba ujung, pertengahan pun tak tercapai. Celaka sudah tiba. Semoga kita mampu mengendalikan diri dan menjadi bijaksana. Memilih jalan tak berujung di kehidupan, yaitu kebaikan.